بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ أدي هدايت. السلام عليكم. Bolehkah anak solat di masjid yang jaraknya jauh dan melewati musola masjid yang ada di dekat rumah? Sebab anak lebih nyaman dan khusyuk, tidak terburu-buru solat di masjid yang jauh tadi. Sebetulnya begini, sebetulnya tidak ada larangan. Antum mau sholat yang dekat ataupun yang jauh. Ya, tidak ada larangan. Tapi yang terbaik adalah, jika kemudian ada tempat-tempat di sekitaran Anda, dan itu belum makmur, Anda makmurkan itu. Supaya bersemangat untuk memakmurkannya. Kalau Anda merasa misalnya ada yang kurang cocok dengan itu, misalnya tadi terburu-buru, berarti imamnya terlampau cepat. Kalau terlampau cepat, antum obati. Ya, kalau ada tempat yang kotor, antum jangan tinggalkan. Tapi antum bersihkan, supaya jadi bersih kembali. Awas, hati-hati teman-teman sekalian. Masya Allah. Kalau prinsip ini dipakai dalam kehidupan, susah antum. Pergi ke sini, bikin rumah. Begitu rumah kotor, tinggalkan. Pindah ke rumah yang lainnya. Ya, kalau rumah kotor, bersihkan. Sama antum ke masjid misalnya. Ada sesuatu yang kurang berkenan. Terburu-buru misalnya, kurang khusyuk. Maka antum diskusikan dengan cara yang baik. Gimana caranya di situ jadi khusyuk. Antum jangan cuma mengeluhkan, tapi berikan solusi. Datang ke sini, di Masjid Al-Ihsan kajian bocor lagi. Masya Allah, antum nyumbang apa supaya nggak bocor? Itu masalahnya. Jangan antum mengeluhkan sesuatu, antum nggak ngasih solusi. Sama di sini, antum bilang misalnya antum tidak khusyuk di situ, apa penyebabnya? Oh, karena imamnya terlampau terburu-buru. Antum usulkan, sampaikan. Pak, saya punya kenalan imam bagus, Pak. Suaranya tidak kalah dengan imam Masjidil Haram. Mungkin bisa kita undang ke sini, Pak. Masya Allah. Coba aja, Pak, supaya jamaah semangat. Begitu diundang, imami. Boleh, boleh, boleh, Mas. Begitu datang, dia ngimami. Pak, Masya Allah ya, kalau bacaan seperti yang tadi itu, mungkin bisa diberikan, Pak. Dari sana tips supaya bacaannya bagus, antum pesankan sebelumnya. Kasih tahu, di sini bacaan kadang terburu-buru, kurang nyaman. Begitu beliau sampaikan, sampaikanlah dengan pesan-pesan dan seterusnya. Begitu disampaikan kalimat-kalimat itu, antum bijak. Antum tidak langsung menyalahkan orang lain. Karena biasanya orang cenderung bertahan ketika dibersalahkan. Dikejar-kejar dia nggak mau terima, ngilang, ngilang, ngilang, tidak ketemu, gitu kan? Baik, apa yang terjadi kemudian? Ah, sudah, jangan membayangkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan taklim kita. Oh, hati-hati ya, baik, hati-hati. Baik, maka apa yang terjadi? Maka secara seperti itu akhirnya tidak akan ketemu, nggak ada solusi di sini. Dalam hal syariat, masuk dengan cara yang bijak. Itulah pesan dari Quran surah ke-16 ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalau di masjid itu sudah makmur, banyak orang sholat, masya Allah, antum akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan antum. Ya, dan pahala mengalir untuk antum sepanjang antum tidak ria mengucapkannya. Begitu banyak jamaah, masya Allah, satu-satu diinformasikan. Pak, tahu nggak kenapa banyak? Saya dulu, Pak, saya dulu yang bawa imam ke sini, masya Allah, hilang pahala antum. Tayyib.